Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله إن شاء الله sore ini melanjutkan bab yang ke-9 dari Kitabul Muamalat, kitab Muamalah yang diambil dari kitab Fiqh Muyassar. Bab yang ke-9 yang kemarin kita singgung sedikit barakallahu fikum terkait hajar. Bab yang ke-9 ini terkait hajar. Kemarin telah disebutkan definisi hajar. Hajar secara bahasa adalah melarang, al-man'u, larangan. Adapun secara syariat, al-hajar man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Hajar secara syariat ini hajar dalam bab fikih, ya. Bukan hajar dalam bab barakah fikum sikap terhadap orang yang bermaksiat, bukan. Yang dimaksud di sini hajar dalam bab fikih. Dalam syariat hajar maknanya adalah melarang seseorang untuk mengelola hartanya. Melarang seseorang dari pengelolaan hartanya. Terkadang seseorang punya hak untuk melarang orang lain ketika dia hendak mengelola hartanya. Seperti wali, orang yang mengurusi anak kecil, anak yatim. Maka dia terkadang satu kondisi, dia harus melarang anak tersebut untuk membelanjakan hartanya. Maka ini hajar dalam bab fikih, ya. Barakallahu fikum. Dalilnya disebutkan dalam surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Dan janganlah kalian memberikan harta yang kalian urusi, yang sebenarnya milik mereka, untuk diberikan kepada orang-orang yang masih belum terbimbing, yang masih bodoh dalam pengelolaan hartanya. Jangan diberikan. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Dan juga surat Al-Baqarah ayat ke-282. Al-Baqarah 282. Di situ barakatikum disebutkan ya tentang ya anjuran bagi para wali, orang-orang yang mengurusi ya harta orang lain, untuk mencegah, melarang ya dari pengelolaan harta orang lain tersebut. Sekarang kita masuk pada masalah atau poin yang berikutnya. Anwa'u macam-macam hajar. Al-hajaru ala nau'ain. Hajar ada dua. Ingat, hajar dalam bab fikih. Hajar ada dua. An-nau'ul awwal. Al-hajaru limaslahatil mahjuri alaihi. Hajar jenis yang pertama, hajar dikarenakan atau untuk kemaslahatan orang yang dihajarnya, dilarang. Sebuah hajar demi kemaslahatan orang yang dilarang atau dihajar. Maka ini jenis yang pertama. Kal hajari ala sobi wasafihi wal majnun. Seperti hajar terhadap anak kecil, orang bodoh, atau orang gila. Maka ini masuk jenis yang pertama. Jadi, ada anak kecil, dia punya uang 50 ribu. Ternyata dia hendak membelikan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang haram. Maka walinya atau orang tuanya melarang. Kenapa dilarang? Demi kemaslahatan orang yang dilarang tersebut. Anak yang dilarang tersebut. Ya, ini hajar yang pertama. Atau karena dia bodoh. Atau karena gila. Jadi hajar yang pertama ini, pelarangan yang pertama, ingat, hajar pelarangan. Pelarangan yang pertama ini, jenis dari pelarangan yang pertama ini adalah berupa adanya kemaslahatan untuk yang dihajar. Dalilnya, surat An-Nisa ayat ke-5. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang atau anak-anak yang masih bodoh ya terkait harta-harta yang kalian urusi. Jadi hajar yang pertama dilihat dari sisi kemaslahatan orang atau anak yang dihajar itu sendiri. An-nau utsani, jenis atau macam yang kedua dari hajar. Al-hajaru 'alal insani limaslahati ghairih. Hajar, pelarangan kepada seseorang karena adanya kemaslahatan untuk orang lain. Karena adanya kemaslahatan untuk orang lain. Barakallahu fikum. terkadang ya orang yang memiliki harta ini ya tidak masalah bagi dia untuk membeli barang, yang punya uang ini tidak masalah bagi dia untuk membeli barang. Namun ketika ternyata bisa madorot bagi orang lain, maka dihajar, ya, dihajar muamalah tersebut, ditahan. Sebaiknya jangan dulu. Nanti akan disebutkan contohnya. Kalau yang pertama tadi, karena kemaslahatan untuk dirinya orang yang dihajar. Yang kedua, demi kemaslahatan orang lain. Seperti apa? Kal hajari alal muflis. Seperti hajar terhadap orang yang bangkrut. Ada orang, dia itu bangkrut usahanya. Kemudian dia ingin belanja ini, belanja itu. Dalam keadaan bangkrut. Punya hutang apalagi. Atau dia belum punya hutang. Tapi dengan jual beli, ya, membeli barang, tidak ada yang bisa menjadi jaminan untuk membayar kalau dia itu belinya hutang. Dalam keadaan tidak mendesak. Fayumna'u minat tasarrufi fi malihi. Maka dia dilarang dari pengelolaan hartanya. Dilarang. Jadi mungkin ada wali, orang yang mengurusi, atau temannya, atau keluarganya. Dia memberi masukan, ya, melarang. Atau bawahan memberi masukan kepada atasan. Sepertinya kalau kita ini nekat, ya, hutang lagi dalam keadaan kita sudah rugi, ya, maka sepertinya ini keadaannya tambah parah. Mungkin dia melarang dengan memberikan masukan. Ini dari bawahan. Tapi kalau dia atasan, dia melarang. Barakallahu. Kenapa dilarang? Ya. Li'alla yadurra bi ashabid duyun. Supaya orang yang muflis tadi, yang bangkrut tadi, dia tidak memadorotkan, tidak membahayakan pihak kreditor, orang-orang yang menghutangi, ya, yang menghutangi. Barakallahu'alaikum. Jadi ketika ada seorang wali, orang tua atau teman melihat ada seseorang dia sudah bangkrut, dia ingin, ya, beli sana beli sini. Dalam keadaan itu bukan perkara yang mendesak misalkan. Dikarenakan orang tadi sebagai walinya atau temannya atau keluarganya mengetahui akan terjadi madorot membahayakan bagi orang yang bertransaksi dengannya atau orang yang akan menghutanginya, dikarenakan tidak ada jaminan untuk membayarnya, maka dia mencegah. Barakatikum. Atau seperti al-hajari alal marid marradal mauta fi mazada ala thuluthi min malihi lihaqqil warasah. Atau seperti, ya, mencegah, melarang orang yang sedang sakit, yang sakitnya ini bisa menyebabkan dia itu, ya, meninggal, terkait, ya, sesuatu yang akan dia belanjakan, yang akan dia berikan, melebihi sepertiga dari warisannya, ya, yang merupakan hak dari ahli waris. Barakallahu'alaikum. Misalkan ada orang sakit parah, ya, orang sakit parah, dia memberi wasiat, ingat yang namanya wasiat. Dari orang yang hendak meninggal, di antara wasiat harta itu berupa memberikan bagian dari harta yang dia miliki kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Maka ini boleh. Namun ada catatan di situ, tidak boleh lebih dari sepertiga. Maksudnya kurang dari sepertiga. Ya, sepertiga tidak boleh. Kalau kurang, barakallahu fikum, itu boleh. Sepertiga, apalagi lebih, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan maksimal sepertiga. Misalkan si A sakit keras, dia mau meninggal. Dia berwasiat kepada ahli warisnya yang dia kumpulkan. Dia memiliki uang misalkan 1M. Si A tadi mengatakan kepada ahli warisnya, saya wasiatkan setengah harta saya ini untuk si B. Dalam keadaan si B ini bukan ahli waris. Ingat, warisan atau wasiat itu hanya boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat karena dia mendapatkan bagian sendiri berupa warisan. Maka boleh si B mendapat dengan catatan, ya, tidak lebih dari sepertiga. Dikarenakan dia bilang separuhnya, separuh dari hartaku, berarti 500 juta. Maka ahli waris di situ atau yang dekat dengannya melarang, menghajar. Jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena akan memadorotkan orang lain, yakni ahli warisnya. Nah, ini jenis yang kedua. Barakallahu fikum. Kalau ternyata saya memberikan 100 juta dari harta yang saya miliki, berarti kan sisa 900. Yang 900 itu untuk ahli warisnya. Maka boleh. Dan 100 juta ini diberikan kepada yang bukan ahli waris. Boleh. Tapi kalau diberikan kepada ahli waris, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah memiliki jatah warisan. Itu namanya wasiat dalam hal warisan. Wasiat itu ada yang berupa, ya, saran-saran. Nanti kalau saya meninggal, ya, tolong, ya, didik anak-anak saya, tolong, ya, urusi jenazah saya dengan cara yang syar'i. Maka ini wasiat. Tapi wasiat dalam bab harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan yang mendapatkan bukan ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah memiliki jatah tersendiri. Jadi orang lain yang dia itu bukan ahli waris, walaupun bukan keluarganya, boleh mendapatkan barakah fikum wasiat asalkan tidak lebih dari sepertiga. Nah, ketika orang tadi yang hendak meninggal ingin memberikan lebih dari sepertiga, maka dihajar, dilarang. Wa kadzalikal abdu yuhjaru alaihi lihaqqi sayyidihi fala yasihhu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi. Demikian pula seorang budak, maka dia dihajar, dilarang untuk membelanjakan hartanya. Kenapa? Karena menyangkut hak tuannya. Ingat, seorang budak, dirinya dan hartanya itu milik tuannya. Ketika dia hendak belanja, hendak memberikan kepada orang lain, harus izin kepada tuannya. Jadi budak itu tidak digaji. Tidak digaji. Beda TKW, TKI, pembantu. Budak itu tidak digaji, namun dia tetap diberi makan, diberi minum, penghidupan. Ya. Diberi tempat tinggal yang enak bersama tuannya. Kemudian diberi pakaian. Ya, termasuk barakatikum dididik berupa didikan yang syar'i. Diberi taklim atau diajak taklim. Itu hak-hak budak. Namun kalau dia ternyata punya uang misalkan, entah diberi oleh orang lain atau uang diberi oleh tuannya, maka dia dan hartanya, karena sebagai budak, milik tuannya. Tidak boleh kemudian membelanjakan begitu saja, harus dengan izin tuannya. Ini aturan dalam Islam memang seperti itu. Maka ketika dia hendak mengelola atau membelanjakan, dihajar, ya, ditahan dulu, ya, kecuali sudah mendapatkan izin dari tuannya. Maka ini adalah jenis dari hajar yang kedua. Hajar yang pertama demi kemaslahatan dirinya, orang yang dihajar. Hajar yang kedua, pencegahan atau penolakan yang kedua, karena demi kemaslahatan orang lain. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Al-ahkam al-muta'alliqatu bin-naw'il awwali minal hajar. Wa huwa al-hajaru 'alal insani limaslahati nafsi. Permasalahan yang kedua adalah hukum terkait jenis hajar yang pertama, yakni hajar kepada seseorang demi kemaslahatan dirinya sendiri. Ini ada rinciannya. Ya, rinciannya. Al-awwal, rincian yang pertama. Idza ta'adda al-mahjuru 'alaihi bi saghirihi wa nahhi 'ala nafsin aw malihi bi jinayatin fa innahu yatmanu wa yatahammalu ma yatarattaba 'ala dzalika min ghoromah. Apabila seseorang yang dihajar, yang dilarang, dia itu melakukan muamalah, mungkin jual beli, mengurusi atau membelanjakan hartanya, melampaui batas, melanggar, yang sebabnya itu karena dia masih kecil atau semisalnya masih bodoh, ya, baik pelanggaran tersebut terhadap jiwanya atau harta dengan sebuah pelanggaran, maka dialah yang menanggung. Kalau dia yang menanggung, berarti walinya juga menanggung. Dan memikul akibat dari hal tersebut, ya, berupa pembayarannya. Berupa pembayarannya. Li'annal muta'adda alaihi lam yufrid. Dikarenakan orang yang didolimi oleh anak kecil tadi, atau yang semisalnya, yang seharusnya dihajar, ya, dia terdolimi. Barakafikum. Karena bermuamalah dengan anak kecil tadi yang belum paham. Lam yufrid, dia itu tidak bersalah. Barakafikum. Tidak melampaui batas. Walam ya'zan bidzalik, dan dia itu tidak rela dengan adanya kezaliman, pelanggaran tersebut. Wa amma idza duhi'a amalu ila saghirin aw safihin aw majnunin fa atlafahu lam yatmanhu. Dan adapun apabila dikembalikan hartanya kepada anak kecil tersebut, atau anak yang bodoh atau yang gila, maka dia itu berarti barakafikum telah menggantinya dan tidak usah menanggungnya. Jadi kalau ada wali yang dia itu sudah mengganti, menanggung, maka sudah beres. Li'annahu sallatahu alaihi biridahu fahuwa mufarrid. Karena orang tersebut, ya, yang berkuasa atas anak kecil tersebut dengan keridoannya, maka barakafikum wali tadi yang dia itu membiarkan, tidak menghajar, dia itu adalah orang yang bermudah-mudahan. Jadi intinya barakallahu fikum, hukum yang pertama, kalau ada anak kecil atau karena bodoh atau gila, dia itu melampaui batas, ya, melakukan muamalah melampaui batas yang seharusnya dihajar, diperhatikan, ternyata tidak dihajar mungkin karena lalai, karena walinya atau orang yang mengurus ini lalai, maka yang menanggung dan yang memikul barakallahu fikum adalah walinya tersebut barakallahu fikum. Karena yang terzalimi tadi, dia itu sebenarnya tidak melanggar barakallahu fikum. Misalkan dia bawa uang 50.000, ya, membeli barang yang harganya itu di atas itu, dan ternyata tidak bisa dikembalikan, kurang uangnya, maka yang menanggung adalah walinya. Dan yang tadi yang didolimi mungkin sudah dimakan, ya, yang dia beli, dia itu tidak mendolimi, ya, tidak ifrat dan tidak merelakan hal itu, maka ditanggung oleh walinya. Hukum yang kedua, yazulul hajaru anisawiri bi amroin. Al hajar akan hilang dari anak kecil dengan dua perkara. Jadi anak kecil itu kalau dia melakukan jual beli harus dicegah, harus ditahan. Maka hajar terhadap anak kecil akan hilang apabila ada dua perkara. Maksudnya, tidak lagi ditahan, dia bebas, ya, sesuai dengan keinginan dia untuk belanja apabila terpenuhi dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-bulugh, kalau dia sudah balik. Sudah balik. Wa yu'rafu dzalika bi'alamatin, dan baliknya seseorang diketahui dengan beberapa tanda. Wa hiya, di antaranya inzaluhu al-mani, apabila telah keluar air mani atau mimpi basah. Aw inbatu sya'ri al-khosmi haulal qubul, atau tumbuhnya bulu barakafikum di sekitar, atau rambut halus di sekitar kemaluan, maka berarti baligh walaupun belum pernah mimpi basah. Au buluhu al-khamisata asyarah, atau dia sudah mencapai umur 15 tahun walaupun dia belum mimpi basah dan belum keluar bulu kemaluan. Tapi sudah mencapai 15 tahun, maka dia dianggap baligh. Ini sama saja, laki-laki, perempuan sama. Ya, mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan, atau mencapai 15 tahun, laki-laki atau perempuan sama saja. Awil haidu fi haqqil jariyah, atau karena haid kalau dia itu adalah wanita. Walaupun belum pernah mimpi, belum umur 15 tahun, belum tumbuh bulu kemaluan, tapi dia sudah haid umur 9 misalkan, maka dia dianggap baligh. Ini satu perkara, maka dia boleh jual beli. Namun ada perkara lain yang diperbolehkan baginya untuk mengelola hartanya. Jadi dua syarat ini, dua perkara ini harus ada. Tidak hanya semata-mata balik, tapi perlu adanya perkara yang berikutnya. Al-amru tsani, syarat yang berikutnya, perkara yang berikutnya, ar-rusdi. Dia itu rosyid, terbimbing. wa huwa as-salahu fil mal, yakni benar dalam membelanjakan hartanya. Tepat, ini persyaratannya. Tidak hanya semata-mata balik. Di samping balik atau balik, wah, dia harus benar secara syariat dalam membelanjakan hartanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Wabatalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak-anak yatim ketika mereka sudah mencapai usia ya yang siap untuk menikah. Misalkan anak yatim, dia punya harta. Yang namanya anak yatim itu seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Tapi kalau sudah balik, bukan yatim lagi. Tapi kalau ibunya saja yang meninggal, maka bukan yatim. Yatim itu apabila ayahnya yang meninggal. Ini kalau manusia. Adapun kalau hewan, apabila induknya yang mati, maka dia yatim. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau manusia, apabila ayahnya yang meninggal, karena ayahnya ini yang mencarikan penghidupan. Kalau hewan, induknya yang mencarikan ya penghidupan untuk anak-anaknya, ya ngemong ya agar bisa makan. Jantannya kemana? Kawin lagi. Itu kalau hewan. Barakallahu'alaikum. Apabila ada anak yatim, dia itu kecil, belum balik, dan dia punya harta, baik dari warisan atau diberi orang lain. Kok ternyata dia itu sudah mencapai usia-usia untuk menikah misalkan, berarti sudah balik, atau di atas itu. Maka uji, beri uang, diuji. Kira-kira uang tersebut digunakan untuk apa? Terbimbing atau tidak? Fa'in anastu minhum rusda, kalau memang kalian menganggap dia itu terbimbing. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikan uang yang mereka miliki kepada mereka. Berikan. Surat An-Nisa ayat ke-6. Wa yu'rafu rusduhu fil imbil imtihan, dan dia itu terbimbing atau tidak diketahui dengan adanya ujian. Diuji dulu. Dia itu terbimbing atau tidak, diuji dulu. Wayum atau fayum nahu syai'an minat tasarruf, maka dia diberi sedikit dari hartanya untuk mengelola. Diberi dulu sedikit, berapalah yang sekiranya bisa dipakai untuk menguji dia. Wa yutraku yatasarrafu miraran bil mal, dan dia dibiarkan untuk mengelola berkali-kali dari harta yang dia miliki. Jadi ketika ujian yang pertama, uang 50 ribu dikasih, ternyata dia dibuat beli sarung untuk sholat, oh berarti terbimbing. Dicoba lagi, miraran, berkali-kali. Coba lagi, dikasih uang 100 ribu. Ternyata dibelikan gamis atau koko untuk dipakai sholat atau taklim. Ya sudah, berarti terbimbing berkali-kali. Barakallahu'alaikum. Kalau pertama lulus, kedua tidak lulus, ketiga tambah parah, maka jangan dulu diberikan uangnya. Walaupun sudah balik, ingat tidak semata-mata balik, tapi harus terbimbing. Fa'in lam yugban robanan fahisan, maka apabila dia itu dengan diberikan uangnya tadi menipu atau tertipu, ya, walam yunfik malahu fi haram au fima la fa'idata fihi kana dzalika dalilu rusdihi. Apabila dia itu tidak menipu ya dengan uang yang dia miliki, tidak pula membelanjakan uang tersebut untuk perkara yang haram atau untuk perkara yang sia-sia, berarti itu menunjukkan tanda dia itu sudah rasyid, sudah terbimbing, ya sudah uangnya berarti kasihkan. Ingat ya, batasan dia itu terbimbing tidaknya apabila dia itu membelanjakan pada perkara yang bermanfaat, yang tidak haram, maka ini terbimbing. Ya, barakallahu fikum. Hukum yang ketiga yang terkait jenis yang pertama. Yazulul hajaru anil majnun bi amraini aidon. Hilangnya hajar, pencegahan dari orang yang gila. Hal ini ada dua perkara juga. Al-awwal, perkara yang pertama, zawalul jununi wa ruju'u aqlihi ilaihi. Apabila sifat gilanya hilang dan akalnya kembali kepada dia, maka hal ini tidak boleh dicegah. Bebas bagi dia untuk mengelola hartanya. Wasani, dan ternyata tidak cukup hanya satu. Ar-rusdi, dia harus terbimbing. Gilanya sudah hilang atau dia kembali normal, tapi kok ternyata masih belum terbimbing. Diajak bicara normal, tapi tidak terbimbing. Padahal sebelum gilanya terbimbing, membelanjakan hartanya pada perkara yang bermanfaat. Kok ternyata walaupun dia sudah kembali lagi waras, ya, kok ternyata tidak terbimbing, maka ini tidak boleh dan harus bagi dia untuk dicegah. Ammas safih, adapun safih, orang yang masih bodoh, fayazulu anhu bizawali safih wattaisu wattisafuhu bisalah fitasarrufati almaliyah. Maka adapun orang yang bodoh, apabila bodohnya telah hilang, gagapnya atau hilang akalnya telah hilang, dan dia telah bersifat dengan bagusnya pengelolaan dia terhadap hartanya, maka boleh bagi dia untuk membelanjakan hartanya. Jadi kalau ada orang yang gila membelanjakan harta, maka dihajar, dicegah. Maka penghajaran terhadap orang yang gila atau bodoh itu tidak dilakukan lagi apabila sudah tidak gila dan dia itu terbimbing. Hukum yang keempat, yatawalla amral mahjuri alaihim al-abu idza kana adlan rasyidan. Yang mengurusi urusan ya orang yang dicegah untuk membelanjakan harta, yang berhak adalah seorang ayah atau wali. Apabila ayah atau wali tersebut adil dan terbimbing. Jadi yang mengurusi, yang mencegah itu loh, itu adalah orang yang adil dan terbimbing. Jadi dia itu mencegah orang yang diurusi, kamu jangan beli ini dulu, jangan beli itu dulu. Dia mencegah demikian apabila memiliki sifat adil dan dia itu juga terbimbing. Ketika seorang anak sudah balik, dia ingin beli sarung untuk sholat, lalu walinya tadi mencegah, jangan beli sarung, ya. beli itu saja. Ya, TV misalkan. Nah, maka wali tadi belum terbimbing. Nah, maka salah bagi wali tersebut. Oleh karena itu, seharusnya bagi seorang wali, diantaranya ayah, ya, yang mengurusi urusan orang yang dihajar, yang berhak untuk ditolak, dicegah, adalah seorang ayah yang memiliki sifat adil dan terbimbing. Summa wasiyahu, kemudian memberikan wasiat kepada orang yang dicegah tadi dengan wasiat yang baik, dengan nasihat yang baik. Wa yajibu ala man yatawalla amrahum ayyatasarrafa fima atau bima fihi al-ahaddu wal-anfa'u lahum. Dan wajib bagi orang yang mengurusi urusan orang-orang yang berhak dia cegah untuk mengelola dengan cara yang ya hati-hati dan bermanfaat bagi mereka yang diurusi. Misalkan ada anak kecil yatim, atau dia bukan yatim tapi dia ahli waris, maka orang yang mengurusi harta tadi hendaknya adil dan terbimbing. Dan ketika dia mengelola, misalkan hartanya anak yatim ini eman kalau tidak dikembangkan, ketika dia hendak mengembangkan, maka harus ya pengembangannya ini di jalan yang mungkin bermanfaat bagi dia. Tapi kalau tidak bermanfaat, apalagi ada madorot, maka jangan dikembangkan. Ditaruh di bank. Ditaruh di bank bukan dalam rangka untuk disimpan khawatir hilang. Tapi ditaruh di situ biar dapat bunga. Nah, bunganya ini ya diberikan kepada anak yatim. Akhirnya dia makan dari harta riba. Walaupun tidak tahu hukumnya, tidak tahu menahu anak yatim tadi. Barakallahu. Dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Maka janganlah kalian wahai orang-orang yang mengurusi harta anak yatim dekat-dekat dengan hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Jadi mendekati harta anak yatim yang menyebabkan nanti bisa makan hartanya anak yatim yang seharusnya nanti dikembalikan kalau sudah besar dan terbimbing, itu dilarang dekat-dekat. Memakan dengan dolim itu dilarang. Namun illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, dikelola, dikembangkan, kemudian bagi hasil tidak mengapa. Atau illa billati hiya ahsan, apabila yang mengurusi ini memang dia itu barakallahu'alaikum orang yang tidak mampu, tidak memiliki penghasilan yang tetap, maisah yang cukup, akhirnya dia ya dikelola harta tadi bagi hasil dan dia makan darinya, maka ini boleh. Wal ayah, nah, dalilnya tadi surat Al-An'am ayat ke-152. Wal ayatu nassat 'alal yatim. Ayat ini ya menunjukkan, mengisyaratkan kepada anak yatim. Wa yuqasu 'alaihi ghairuhu mimman huwa fi ma'nahu. Namun ayat ini juga dikiaskan kepada yang lain selain anak yatim yang semakna dengannya, seperti anak kecil namun dia memiliki harta karena dia sebagai ahli waris, sebagai ahli waris yang memiliki, mendapatkan warisan misalkan, yang ketika itu belum berhak untuk diberikan hartanya, maka berlaku ayat ini. Jangan dekat-dekat dengan anaknya, dengan hartanya anak tersebut, kecuali apabila dikelola dengan cara yang baik. Hukum yang terakhir, yang kelima, ala waliyil yatim ayyuhafidhu ala malihi wala ya'kuluhu aw yatasarrafu fihi zulman wa buhtanan. Wajib bagi orang yang mengurusi anak yatim untuk menjaga hartanya anak yatim. Wajib. Baik yatim atau tidak yatim, ketika masih kecil dia memiliki harta, wajib untuk menjaganya. Wala ya'kuluhu, tidak boleh makan dari hartanya anak yatim tadi. Atau tidak boleh pula ya membelanjakan, mengelolanya dengan cara yang zalim dan penuh kedustaan. Dikelola dengan cara yang zalim. Ya, tidak dikasih bagian, dikembangkan, keuntungannya diambil dia 100%. Atau dia itu bohong, dusta, ketika anak yatim tadi sudah besar dan ternyata sudah terbimbing, baru tahu kalau dia itu pernah memiliki, pernah mendapatkan harta warisan. Mungkin dapat kabar dari saudaranya atau dari ahli waris yang lainnya. Wahai si A, si Fulan, kamu tuh sebenarnya punya, mendapatkan harta warisan ada di pamanmu ini. Akhirnya dia bertanya kepada si pamannya, dan dia itu meminta harta warisan yang pernah dipegang oleh pamannya. Pamannya tadi mengatakan, iya memang kamu mendapatkan, tapi ya sudah habis dengan, ya, karena membesarkan kamu. Padahal barakallahu tidak sebanding. Ya, sebenarnya kalau secara, ya, kalkulasi, itu masih banyak sisanya barakallahu. Sekitar hanya 1 tahun saja, dia itu baru 1 tahun mendapatkan harta warisan tersebut. Dalam keadaan uangnya ratusan juta, dia mendapatkan warisan misalkan. Dia bohong, sudah habis untuk membesarkan kamu, walaupun cuma 1 tahun. Untuk ini itu. Atau paman ditipu waktu hendak mengembangkan hartamu, padahal tidak ditipu. Ya, dia habis, barakallahu habiskan. Maka seperti ini tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sejatinya, hakikatnya dia itu telah memakan api yang dia masukkan ke dalam perutnya. Wasayaslauna sa'ira, dan besok pada hari kiamat dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi neraka sa'ir ini tempatnya orang-orang yang membawa dosa, memakan harta anak yatim yang Allah tidak mengampuninya. Ini neraka sa'ir. Kalau neraka sakor, diantaranya adalah orang yang tidak sholat dan tidak menganjurkan orang lain, dan dia tidak memberi makan orang lain yang miskin, barakafikum, dalam keadaan dia kaya atau mampu. Bagaimana dalam surat Al-Muddathir? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'ibin. Dan neraka saqar juga tempatnya orang yang, barakafikum, orang yang senantiasa bermajelis dengan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Itu tempatnya neraka Sakhor, orang-orang kafir. Jadi larangan memakan harta anak yatim secara zalim itu dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-10. Sayyid. An-Nisa, na'am, surat An-Nisa ayat ke-10. Surat An-Nisa ayat ke-10. Barakallahu. Ini masalah yang kedua, permasalahan yang kedua terkait hukum seputar jenis yang pertama, yakni pencegahan demi kemaslahatan orang yang dicegah itu sendiri. Barakallahu fikum. Lanjut apa sudah? Tinggal sedikit. Nah, lanjut. Daripada kemis depan mungkin enggak dapat ya. Iya, Pak. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Al-ahkam al-muta'alliqatu bin-naw'i tsani minal hajr. Hukum seputar jenis yang kedua dari hajr. Apa itu? Wa huwal hajaru 'alal insani limaslahati ghairihi. Yakni hajar, pelarangan atau pencegahan terhadap seseorang demi kemaslahatan untuk orang lain. Jadi pencegahannya ini karena ada kemaslahatan untuk orang lain, bukan dirinya sendiri yang dicegah. Al-awwal, hukum yang pertama. La yuhjaru 'alal madin bidainin lam yahilla ajaluh. Orang yang berhutang dengan sebuah hutangan tidak dihajar, tidak dicegah, berarti dibiarkan saja dia berhutang. Apabila barakahikum belum jatuh tempo. Li'annahu la yalzamuhu al-ada'u qabla hululihi. Dikarenakan pembayaran tidak mewajibkan bagi dia untuk dihajar sebelum jatuh tempo. Barakallahu. Jadi kalau ada orang ya, dia itu hendak berhutang. Nah, hutangnya ini tidak memadorotkan orang lain, maka biarkan saja. Tapi kalau memadorotkan orang lain, maka dihajar, dicegah, dilarang untuk hutang. Lakin akan tetapi, lau arada safaron tawilan yahillud dainu qabla kudumihi minhu falil gharimi mana'ahu minas safar. Akan tetapi kalau orang yang berhutang, ada orang hutang, dia hutang, kemudian ketika dia itu hutang, dia hendak safar, melakukan perjalanan yang panjang, lama waktunya, dalam keadaan dia itu ketika safar, jatuh temponya itu dalam masa-masa masih safar. Berarti kan nanti bisa memadorotkan ya, barakafikum, kreditor, orang yang menghutangi, gharim. Maka orang yang tahu hukumnya atau orang yang menghutangi tadi mencegah, wah kalau seperti itu gak bisa, kalau tanggal 10 kamu harusnya membayar, melunasi, ya malah kamu bulan depan baru melunasi. Tidak mau, batal misalkan, saya tidak mau menghutangi. Maka seperti itu. Kalau ternyata dia hendak safar yang panjang, yang lama, dalam keadaan hutangnya ini barakallahu'alaikum masih ada tanggungan bagi dia sebelum dia itu datang, dalam keadaan sudah disepakati kapan bayarnya, maka bagi orang yang menghutangi kreditor, dia boleh melarang dia untuk safar. Bagaimana kalau safarnya ditunda dulu? Kalau kamu memang jauh, itu di zaman Nabi barakallahu fikum tidak ada bank yang kemudian bisa dilakukan transfer. Ya mungkin titip orang, nitipnya ini barakallahu fikum juga perjalanan jauh, naik unta, naik kuda. Hatta yuastiqahu birahmin au kafilin mali, kecuali orang yang hutang tadi yang hendak safar, supaya tidak memadzharatkan orang lain, maka dia itu memberikan jaminan. Ya wes, karena saya mau safar panjang, dalam keadaan saya harus melunasi sebelum saya datang, maka ini jaminan saya. Ya, ini. Apa ini? Surat rumah saya. Misalkan barakallahu. Atau ada jaminan berupa kafilin mali, seseorang yang bisa menjamin. Kafil yang bisa memenuhi barakallahu pembayaran hutang tersebut. Jadi kalau dia seperti itu keadaannya, ya, memanjurkan orang lain seperti safar seperti ini, maka dihajar, dilarang, dicegah. Bisa dibatalkan, ya, hutang piutangnya, atau hendak meminjaminya dibatalkan, dihalangi, atau dilarang untuk safar. Yang kedua, idza kana malul mahjuri alaihi aktsara minad dain alladhi alaihi fa hadza la yuhjaru alaihi fi malihi. Apabila hartanya orang yang berhak untuk dicegah tadi lebih banyak daripada hutangnya dia, maka tidak perlu untuk dihajar terkait hartanya. Dia punya uang 10M, hutangnya 3M, maka tidak perlu dihajar walaupun dia safar. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak daripada hutangnya. Akan tetapi, yu'maru bil wafa'i indal mutolabah. Akan tetapi, dia diperintahkan, dipaksa, dianjurkan untuk menunaikan hutangnya di saat, ya, penagihan hutang dilakukan. Jatuh tempo telah ada, telah tiba. Fa inim tana'a, kalau dia itu enggan, tidak mau membayar, padahal hartanya itu lebih banyak daripada hutangnya, hubisa, maka dia ditahan. Yang menahan ini orang yang berwenang. Wa uziro, diberi pelajaran. Diberi pelajaran itu dinasehati. Masih bandel barakallahu fikum, maka diasingkan, dipenjara. Hatta yuwafiyad dain, sampai dia itu mau menunaikan hutangnya. Ternyata tidak mau juga untuk membayar hutangnya, dalam keadaan uangnya dia itu sebenarnya lebih banyak daripada hutangnya. Fa inim tana'a tudkhila fi malihi biwafa'i duyunihi. Kalau ternyata dia itu masih saja enggan untuk membayar, maka dipaksa, diambil paksa, secara paksa hartanya untuk melunasi hutangnya. Ini kondisinya kalau orang yang dihajar tadi ternyata uangnya lebih banyak daripada hutangnya, maka tidak perlu dihajar. Akan tetapi tetap dianjurkan ya bagi dia untuk membayar hutangnya. Amma idza kana maluhu aqalla mimma alaihi ad-dainu alhal fa hadza yuhjaru alaihi atasarruhu fi malihi indal mutalabah. Namun apabila orang yang dihajar tadi ternyata hartanya itu jauh lebih sedikit daripada hutangnya, yakni banyak hutangnya daripada harta aslinya, maka orang tadi dihajar, dilarang untuk berhutang, untuk melakukan jual beli, ya, ketika sudah adanya tagihan. Adanya tagihan, dia masih melakukan jual beli atau barakatikum belanja sana belanja sini, bukan dalam rangka untuk bisnis yang dengannya dia itu bisa membayar hutangnya, tapi belanja sana belanja sini barakatikum, maka dilarang. Oh, kamu jangan belanja itu dulu, itu belum penting, penting hutangmu barakatikum. Dilarang. Yang larang siapa? Keluarganya, walinya, atau orang yang dekat dengan dia, atau orang yang mengurusi dia. Kenapa dilarang? Li'alla yadurra bil ghurama, supaya tidak memadorotkan, membahayakan orang yang menghutangi. Ya, kasihan yang menghutangi tadi. Ya, maka dia menunggu uangnya. Ya, barakallahu fikum. Wala yumakkanul madinu min atasarrufi fi malihi bitabarru'in aw ghairihi idza kana hadzal amru yadurru bi ashabid duyun. Maka orang yang berhutang tidak boleh dikuasakan kepadanya pengelolaan harta seperti dia bersedekah seenaknya saja dalam keadaan punya hutang, sedekah sana sedekah sini. Bersedekah ketika itu hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Maka orang yang tahu tentang hal ini, dia tidak memberikan kekuasaan harta kepada orang yang berhutang, yakni boleh bagi dia untuk turut campur, ikut campur dalam pengelolaan harta dia. Apabila hal itu bisa membahayakan pihak-pihak yang menghutangi, maka boleh dicegah. Hukum yang ketiga, man ba'al mahjura alaihi aw aqradahu syai'an ba'dal hajr fala yahiqqu lahu al-mutalabah illa ba'da fakil hajr anhu. Barang siapa yang menjual barang kepada orang yang dihajar. Ada orang dihajar. Si fulan dihajar, dicegah untuk jual beli. Lalu ada orang, dia itu menjual kepada orang yang dihajar tadi. Atau memberikan pinjaman kepada orang yang dihajar tadi dalam keadaan dia itu dihajar posisinya. Maka tidak berhak untuk ditagih. Ya, orang yang dihajar tadi tidak berhak untuk ditagih. Kenapa? Atau kecuali hajarnya tadi sudah lepas. Barakallahu fikum. Misalkan orang yang ya, orang lain tahu si A ini dihajar. Ya. Dihajar sama keluarganya untuk jual beli. Ketika si A ini sudah tahu keadaannya seperti itu, dia masih saja bergampang-gampangan, bermudah-mudahan untuk menjual sesuatu kepada si A tadi. Ya. Maka tidak berhak bagi dia untuk menagih, kecuali dia telah terlepas hajar pada orang tadi. Yang terakhir, yang keempat, lil hakim ayyabi'a malahu wa yuqassima samanahu biqadri duyuni wuroma'i alhal. seorang hakim berhak untuk menjual barang orang yang dihajar. Misalkan si A ini, dia itu barakafikum kena kasus utang piutang. Tapi dia punya barang. Ketika si A ini barakafikum didesak oleh hakim untuk menjual barangnya untuk melunasi hutang orang yang menghutangi, tidak mau, maka hakim ini berhak untuk menjual barangnya. Kemudian dengan barang yang terjual tadi, ya, dibagi hutangnya berapa, dapatnya berapa. Oh, dapatnya 1M, ya, barang tadi yang dijual, rumah misalkan, dalam keadaan dia punya hutang barakafikum 700 juta. Maka hakim tadi mengatur, ya, hutangnya 700 juta, terjual rumahnya tadi 1M. Karena yang menghutangi tadi sudah tidak punya uang lagi, sangat butuh. Maka perkaranya sampai ke hakim. Hakim memaksa. Maka 700 tadi dibayarkan hutang, 300 dikembalikan kepada orang yang barakafikum al-mahjur tadi, yang dicegah. Li'anna hadza huwa al-maqsud min al-hajar 'alayhi, dan inilah maksud tujuan dari hajar tersebut. Wa fi ta'khiri dzalika maklun wa dzulmun lahum. Namun apabila mengakhirkan kasus tersebut, penyelesaian tersebut diakhirkan, dibiarkan, maka itu merupakan tindakan kedzaliman kepada orang-orang yang menghutangi. Wa yatruku lahul hakimu ma yahtaju ilaihi kan nafaqah wasakan. Dan seorang hakim membiarkan harta yang lain yang dimiliki oleh yang dihajar berupa nafaqah, ya, berupa nafkahnya dan tempat tinggal. Barakafikum. Dibiarkan saja, ya, tidak usah dicawe-cawe. Ini kalau sudah terpenuhi pelunasan hutangnya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini dua hukum terkait hajar dan semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Apabila salah, ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hifdzakumullah. Barakatuh.